بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله بابا ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun hati kita di atas thariqah an-nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menjaga hati kita dari segala penyimpangan, dari segala penyakit-penyakit yang bisa merusak agama dan bisa merusak dunia ini. Pesan pertama yang perlu kami sampaikan, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal sunnah. Ini anugerah, ini karunia, bukan kebetulan. Kita bisa menerima sunnah itu bukan kebetulan dan bukan semata-mata karena kita orang alim, tapi Allah menolong kita. Coba sedikit merenung, seseorang yang memiliki hubungan erat dengan Rasulullah SAW, seseorang yang memiliki hubungan yang spesial dengan Nabi SAW, ada hubungan darah, ada hubungan darah yang sangat akrab dan sangat dekat, di mana ibunda Nabi SAW memiliki saudara, dan saudaranya ini yang merawat beliau Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Tangannya dipegang, tangannya dituntun, menggandeng tangan Nabi SAW, menggandeng tangan Nabi SAW, menyuapi Rasulullah, mendidik Nabi, membimbing Nabi tentang ilmu-ilmu sosial dan kehidupan, dan beliau sangat mencintai Rasulullah SAW. Cintanya tidak sebanding dengan cinta kita. cintanya tidak sebanding dengan cinta kita. Sangat besar cintanya kepada Nabi. Kalau kita masih perlu dipertanyakan cinta kepada Nabi. Ini cintanya enggak karu-karuan. Cintanya kepada Nabi sangat besar. Pengorbanannya sangat besar. Hartanya dihabiskan untuk membantu dakwah Nabi SAW. Dia pilihan ketika disampaikan kalimat tauhid, dia tidak berkenan untuk mengucapkan. Dia tidak berkenan untuk mengucapkan, melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Hubungan yang sangat dekat dan Nabi sangat mencintai beliau, sangat mencintai dia. Luar biasa cintanya Nabi, dan air mata beliau pun menetes saking cintanya kepadanya. Tapi hidayah itu di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah, taufik di tangan Allah. Kita yang hidup di zaman entah berapa abad ini dengan beliau SAW, tidak pernah ketemu, tidak pernah menyaksikan, tidak ada hubungan kerabat, mau menerima sunnahnya, mau menerima ajarannya dan membenarkannya, menjadikan jalan hidup ini bukan kebetulan, ini anugerah. Itu yang harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Diupayakan untuk selalu diamalkan. Diupayakan untuk selalu diamalkan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada nikmat yang lebih besar, anugerah yang lebih menakjubkan dibandingkan nikmat berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan kita cahaya sunnah, lalu kita menerimanya, kita amalkan sunnah ini dalam kehidupan kita dengan segala resiko yang ada. Maka kita berharap mudah-mudahan perjuangan, pengorbanan, ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan itu menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah taala agar Allah menjadikan hati kita termasuk orang-orang yang istiqomah di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul kiram, dalam kajian sore ini akan kami sampaikan sebuah nasihat yang berasal dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, terdapat di dalam kitab Jawabul Kafi, ditulis oleh beliau di dalam kitab Jawabul Kafi, yang mana nasihat-nasihat ini sangat besar manfaatnya kepada kita, dimana ada 10 keburukan yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Ada 10 keburukan yang harus diwaspadai setiap muslim. Dan tanpa kita sadari, 10 ini kemungkinan banyak kita alami. Begitu juga ketika kita mengkaji nasihat Imam Ibrahim bin Adham, 10 maksiat yang menyebabkan doa tertolak. Begitu kita kaji subhanallah, 10 maksiat itu kita lakukan semua juga. Itu nasihat dari Imam Ibrahim bin Adham. 10 sebab doa ditolak oleh Allah. Ternyata begitu kita kaji, 10 kesalahan ini kita lakukan semua tanpa kita sadari. Lah ini diingatkan kembali oleh Imam Ibnu Qayyim tentang 10 perkara yang harus dihindari oleh seorang muslim. Apa 10 perkara tersebut? Yang pertama, al-ilmu la yu'malu bih. Ilmu la yu'malu bih. Ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan. Ini yang pertama. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud berkata, Ajhalun nas man la ya'malu ma ya'lamu. Manusia yang paling bodoh, insyaallah, manusia yang paling bodoh itu adalah man ya'malu, orang yang tidak mengamalkan ma ya'lamu, apa yang telah dia ketahui. Orang yang paling bodoh adalah apa? Orang yang tidak mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Orang yang paling bodoh. Kenapa orang seperti ini, orang yang mengetahui tentang amal lalu dia tidak amalkan, dikatakan orang yang paling bodoh? Coba Bapak Ibu masih ingat dengan sebuah hadis? Nah, ini yang saya maksud. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tarikan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Pernah dengar hadis itu? Dalam? Pernah apa sering? Ya, sangat sering. Karena itu sering dijadikan muqaddimah oleh ustaz-ustaz kita, oleh guru-guru kita. Pertanyaannya, apa yang dimaksud hadis itu? Kok bisa orang mencari ilmu dimudahkan jalan menuju surga ini? Kok bisa? Kadang-kadang bisa ada salah satu yang bisa membantu untuk menjelaskan sekilas aja. Kok bisa jalan mencari ilmu memudahkan orang untuk mencari mendapatkan surga? Nanti berkaitan dengan nasihat ini soalnya. Ya, maka saya pesan. Ketika kita mengkaji sebuah hadis, jangan cuma terpaku dengar bunyinya. Ustaz dengar. Jangan cuma terpaku di situ. Kudu ngerti karepe. Apa maksud hadis ini? Ya. Sebab kalau kita dengar sebuah hadis, enggak ngerti karepe, maka enggak ada faedahnya di situ. Karena kita enggak bisa mengambil manfaatnya. Apa maksudnya ini? Mencari ilmu, orang yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah beri kemudahan untuk mendapatkan surga. Mudahnya mencari surga itu di mana? ada dua. Satu, dengan mencari ilmu itu kita mengetahui berbagai pintu-pintu amal soleh yang nanti menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga. Itu pertama. Saya ulangi lagi, dengan mencari ilmu orang mengetahui, orang mengenal apa? Berbagai macam jenis amalan, berbagai macam jenis ibadah yang menghubungkan dia dengan surga. Kalau diamalkan amalan itu, dia masuk surga. Sehingga dengan ilmu itu dia tahu banyak pintu dan banyak amal untuk menuju surganya Allah Ta'ala. Jadi situ kemudahannya. Jadi mudahnya masuk ke dalam surga tadi apa? Dia tidak kesulitan untuk mencari amalan-amalan yang bisa mengantarkan dirinya menuju. Begitu dia ketahui ternyata banyak pintu-pintu kebaikan itu. Nah, inilah yang dimaksud. Dengan mengkaji ilmu itu kita tahu jenis amal. Lalu begitu tahu jenis amal, hendaknya diamalkan. Contoh kitab Mujibatul Jannah yang kita kaji di Al-Milah ini. 62 amalan membuka pintu surga. Coba, ada 62. 62 ini kutiti apa kakek? Banyak Pak di sini. 62 itu luar biasa itu. 62 menu jalan menuju surga. Pertanyaannya, berapa yang tertarik kita amalkan? Itu masalahnya. Kita sudah ngantongi itu. Atau bahkan nanti 70. Yang kalau sudah kita bahas tentang cabang-cabang iman itu. Antara 60 sampai... itu yang kita kaji di masjid mana? 77 cabang di mana? Mana? Taman Dika. Ada 77 cabang iman itu. Kita kaji Taman Dika. Ayat 62 amalan kita kaji di Al-Mila subuh itu. Berarti kita akan ngantongi sudah. Kita sudah ngantongi 77 cabang. Kita ngantongi 62 amal. Persoalannya, berapa yang kita amalkan? Begitu kita tahu 62 yang kita amalkan, 5. Dikatakan apa kita? Dikatakan apain kita? Pinter apa bodoh? 62 peluang tidak kita masuki. 77 peluang tidak kita masuki. Lalu kita mengetahui itu untuk apa? Itu yang dimaksud. Orang mencari ilmu tujuannya untuk apa? Jadi makanya nganggur tak ngomong, itu sih repot gue. Makanya gak berubah. Tidak terpaku satu poin, berkembang. Dengan perkembangan ilmu berkembang pula amal kita ini. Yang kemarin kita cuma tahu ada 10 pintu masuk surga, ada 15 pintu masuk surga. Begitu kita ada 62, ada 77. Lalu yang kita ambil cuma 5. Coba bayangin. Ada 77 peluang, kita enggak tertarik. Kita tertarik cuma ini dan itu. Betapa ruginya kita. Enggak seimbang dengan ngajinya kita, kan begitu. Itu yang dimaksud hadis Nabi. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan masuk. Mestinya dengan mencari ilmu kita berpeluang besar masuk surga itu. Dengan apa? Mengetahui amal ini tadi. Dulu kan kita mengetahui amal itu kan sempit sekali pengetahuan ibadah itu. Begitu kita ngaji subhanallah, ibadah itu segala tempat, segala keadaan, segala kondisi, segala gerak, segala gerik, segala aktivitas. Di situ kita bergerak, di situ ada pahala. Itu kalau dibangun di atas dasar ilmu. Subhanallah. Ini kok gak bisa masuk ke dalam surga itu. Maka sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, man ajhalun nas. Ajhalun nas, orang yang paling bodoh. Orang yang mengetahui, orang yang tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Wong ngerti kok gak diamal, itu kan kebodohan. Padahal kan diamalkan surga kita. Kok gak diamalkan? Makanya Niki tembus dengan nasihatnya Imam Ibrahim bin Adam, salah satu doamu dibuang oleh Allah, gak direken sama Allah. Kenapa? Karena kamu mengatakan aku rindu surga, tapi pintu-pintu surga gak ada yang kamu masukin. Ya Allah, sama dengan gini loh Pak. Ya Allah, berikan aku pekerjaan ya Allah. Aku nganggur ya Allah. Begitu banyak orang menawi pekerjaan, jenengan tolakin semua. Dibilang apa kita? Udah terserah. Dibilang kenapa kita? Astagfirullah. Ini dosa kita, kesalahan kita. Oleh karena itu, sahabat Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, ajhalun nas man man la ya'mal ma ya'lam. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Terus ngerti kok gak diamal itu surga. Sama dengan saya pernah kasih contoh. Ya. Kalau kita ngelihat orang main sepak bola itu kan ingin menghasilkan satu gol kan gitu. Gitu. Sampai bal siji dubur-dubur wong pira kuwi? 22. Hah? Wong 22. Ojo sampai dipegang musuh kan begitu. Dipertahankan dubur ku wong Melayu. Pegel kan ngonjoni kan ngono. Nggo direbut wong cari lagi kan gitu. Gitu? Begitu kita susah payah berjuang di tengah lapangan, lalu berhasil kita terobos ke pertahanan musuh. Kiper sudah enggak ada, lawan sudah enggak ada, lalu kita tinggal sendirian di sana. Terus kita bermain-main di situ, mengolah bola ini sudah menunjukkan skill kita, ahli sepak bola. Ini bukan akrobat, Mas. Begitu kita tendang, melenceng. Kira-kira penonton ini ngomong apa? Sudah di depan mata ini Pak. Ini gawang, ini bola. Kiper udah terkapar di sana. Hanya tinggal dengan gol. Kita malah bermain-main menunjukkan skill kita. Begitu kita tendang melenceng. Kalau kita nonton ngomong apa? Wes sudah terbayang di sini ya. Udah pulang di sini sudah. Ini kelompen gak melayu untuk menunggangi. Dicaci maki, dihujat, dipisui. Mungkin perlu diludahi itu kalau ketemu itu. Yakin itu gak? Demi Allah itu. Ucapan-ucapan cacian, celaan, hujatan sudah dilemparkan ke sana. Ayo ditanya. Bapak tahu siapa pemain itu? Tahu pemain itu siapa? Kita pemain itu. Banyak waktu-waktu luang kalau kita action amal soleh, maka cedak terjadilah gul-gul amal itu. Kenapa enggak lakukan? Kesempatan baca Quran, kita baca yang lain. Pernah enggak kita baca kitab-kitab hadis di rumah untuk menambah wawasan? Kita baca yang lain, malah berita politik. Kebutuhan kita kepada pemberian politik ini sedikit saja, gak usah banyak-banyak. Berita ini, berita itu kita konsumsi. Kebutuhan kita kepada ilmu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan kita dengan membaca berita. Ditambah lagi berita itu sudah pasti benar apa belum? Lah mbok nikmati ku piye? Kita menikmati sesuatu yang kita sendiri tahu itu belum tentu benar. Katakan, itu perbuatan apa? Katakan, itu perbuatan apa? Perbuatan orang yang bagaimana? Menikmati, merasakan, membayangkan sesuatu yang kita sendiri tahu itu belum tentu benar. Kecerdasan atau? Subhanallah. Kita terjebak di sini, Pak. Coba baca kisah sahabat-sahabat, 10 sahabat yang dijamin surga. Ada enggak waktu untuk itu? Berkembang nanti iman ini. Enggak ngeludek ning kono ae. Bu, makanya kan saya rame akhir-akhir beli kitab, beli kitab, beli kitab. Ngapunten, Mbak. Ngapun. Salah satu perkara terburuk di majelis-majelis taklim kita hari ini, para pencari ilmu, para penggiat pencari ilmu, itu minim punya kitab. Orang dulu, para pencari ilmu itu gemar beli kitab. Sekarang minim sekali orang beli kitab. Males. Jaga nungrung ngok nonik wow. Minim kita gak berkembang. Tak ulangi lagi. Kapan kita nambah? Tidak semua kitab hadis-hadis itu disampaikan di dalam ngaji, Pak. Nek sampe jaga nung ngaji, mek puiti ilmu niku. Nanti jangan buka-buka di dalam tuh, masya Allah. Banyak yang belum kita dapatkan itu. Ada kitab Bukhari Muslim, ada kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, ada kitab Minhajul Qasidin, ada banyaknya itu. Coba dibaca bab akidah, bab tazkiyah, bab muamalah, bab adab, masya Allah. Itu kalau kita kaji, ada jadwal gitu, munggu anteng gue lambat sangat. Cuma kan kita memang orang-orang yang repot gitu kan. Iya. Kita ini orang-orang sibuk. Pun itu yang pertama, hati-hati. Ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan itu akan menjadi bencana bagi para pemiliknya. Ya. Makanya yang dimaksud menjaga ilmu itu ada empat. Menjaga ilmu itu ada empat konsekuensinya. Satu, dicatat. Satu, dicatat. Makanya ulama mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan catatan. Ditulis. Ya, karena ilmu itu cepat hilang, Pak. Hafalan itu terbatas. Yang pertama, cara menyimpan ilmu. Yang kedua, dihafal. Dihafalkan. Yang ketiga, diamalkan. Ini salah satu rahasia yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, cara menyimpan ilmu. Cara menghafal ilmu. Jadi Imam Bukhari itu kalau mempelajari satu ilmu, belum nyampe rumah, ilmu ini harus diamalkan. Itu Imam Bukhari. Belum nyampe rumah, ilmu ini harus diamalkan. Kecuali ilmu yang berkaitan dengan rumah tangga, langsung amalkan. Dan langsung tahu, oh ilmu ini saya dapatkan dari imam ini. Hadis ini aku dapatkan dari imam ini. Jadi tahu persis karena belum begitu ngaji langsung diamalkan dan langsung teringat. Hadis ini dari imam ini. Hadis ini dari imam ini. Itu teringat betul. Itu cara Imam Bukhari menyimpan ilmu. Dan yang keempat, cara menyimpan ilmu adalah diajarkannya. Itu cara menyimpan ilmu. Pun poin pertama yang harus kita waspadai adalah ilmu yang tidak diamalkan. Itu yang harus kita waspadai yang pertama. Yang kedua, perkara yang harus kita waspadai, kata Imam Ibnu Qayyim, amalun la ikhlasu fi wa la mutaba'ah. Amalan yang tidak ikhlas, InsyaAllah. Amalan yang dilakukan dengan tidak ikhlas, wala mutaba'ah, dan juga tidak sesuai, tidak mengikuti petunjuk dan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Amalan yang tidak dilakukan dengan hati yang ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah. Amal sebagus apapun, amal sebagus apapun, apabila hilang dua ini, maka hilang amal itu. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, barang siapa yang melakukan suatu amal, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak atas dasar perintah Nabi, tidak ada contoh dan urusan dalam risalah Rasulullah, maka fahuwa raddun. Apa makna raddun? Disebutkan oleh ulama, la yukbal, amal itu tidak diterima. Dasar Qur'annya mana? Surat Al-Imran 85. Surah Al-Imran 85. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Iya. Barang siapa mencari agama selain Islam, ia tidak akan diterima, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi. Insyaallah. Barang siapa mencari agama selain Islam, apa konsekuensinya? Maka dia tidak akan diterima. Apa yang dikerjakan itu di luar Islam tidak diterima. Dan dia di akhirat kelak akan menjadi golongan orang-orang yang rugi. Ruginya di mana? Dia sudah susah payah beramal, namun amal yang dilakukan tidak termasuk catatan amal yang soleh. Kenapa? Rabbun la yukbal, kata Allah, fala yukbal, tidak akan diterima oleh. Nah sekarang ayat ini Pak dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dengan hadis tadi itu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak atas dasar perintah Nabi, maka amalnya tertolak. Coba sekarang jenengan renungkan. Setiap syariat, suatu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Saya ulangi lagi. Setiap syariat atau suatu ajaran, suatu amalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan syariat, ajaran, amalan dari agama Islam. Tak ulangi lagi. Setiap syariat atau ajaran atau suatu amal yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka syariat itu, ajaran itu, dan jenis amalan itu adalah syariat ajaran agama Islam. Sambut jelas? Setiap syariat atau ajaran atau setiap amalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia itu syariat, ajaran atau amalan dari agama Islam. Syariat atau ajaran atau amalan yang tidak dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Taulan. Syariat atau ajaran atau amalan yang tidak dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah itu ajaran Islam? Dalam di situ maknanya. Amalan apapun yang tidak dibawa oleh Nabi berarti itu bukan dari Islam. Yang Islam yang mana? Amalan yang dibawa oleh Nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi itu yang dari Islam. Yang tidak dibawa oleh beliau bukan Islam. Itu yang disebut dengan muhdas. Amalan yang baru yang tidak diada-adakan oleh Nabi. Yang Nabi tidak pernah mengajarkan. Ngerti? Sehingga itu tertolak. Oleh karenanya Imam Ibnul Mubarak mengatakan, rubba, ini yang poin pertama tentang ikhlas, beliau mengatakan rubba amalin shoghirin ta'zimuhu an-niyyah. Bisa jadi amal itu kecil, bisa jadi amalan itu sederhana, dimuliakan oleh Allah, dijadikan Allah menjadi amal yang agung, itu disebabkan karena lurusnya niat. Bisa jadi amal itu sepele, kecil, sederhana, namun dimuliakan Allah karena lurusnya niat. Sebaliknya, rubba amalin kabirin, bisa jadi amalan itu besar, bisa jadi amalan itu agung, tusghiruhu, dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah, dibuang oleh Allah, an-niyyah, karena buruknya niat. Lalu Imam Fudail berkata, menafsirkan surat Al-Mulk, ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia mau perkasa atau ngampun. Tafsir dari ahsanu amala, amalan yang terbaik, disebutkan oleh Imam Fudail ada dua syaratnya. Dikatakan ahsanu amala, amal terbaik, itu ada dua syaratnya. Syarat yang pertama, al-ikhlasu lillah, beramal itu murni semata-mata karena Allah. Murni semata-mata karena Allah. Ini lah definisi murni ikhlasulillah itu meliputi. Ini ditulis dong ya. Takon iki salat jewel. Sampeyan iku salat kadang-kadang koyo ngruwe, koyo ngriyo-yo katutur takon ora iso. Saya dulu begitu dimarahi sama ustaz itu. Cuma saat ini kata orang murung itu kalah tua. Loh, betul Pak. Saya dulu belajar awal itu di muridnya Pak Broto itu, Pak Subroto tahu ya. Yang punya Al-Fatah itu, pendiri Al-Fatah mana itu? Buduran. Itu pendirinya Kiai Haji Subroto itu. Itu pentolanya orang LDII. Keluar dari LDII mendirikan pondok. Itu luar biasa dulu Pak. Al-Fatah itu luar biasa tuh. Begitu dipegang oleh beliau. Enggak berani orang oleh-oleh bikin kebijakan, ya wis iku gelem gak gelem ning wong tuane enggak iso intervensi sama sekali. Jadi ini berkualitas berkualitas. Dan setiap tahun itu ada acara rutin hari kelima bulan Syawal itu. Itu alumni-alumni itu diundang, terutama tokoh-tokoh LDI dari Jakarta Pusat, dari Bandung diundang, tokoh-tokohnya. Sing ceramah itu ada SD kelas 5 ditampilkan, wah luar biasa hasilnya. Nah, dan itu muridnya beliau yang saya belajar mula zama untuk mengetahui, mengenal Quran Sunnah awal kali itu, murid beliau itu. Keras, disiplinnya sangat tinggi. Dicek betul ngaji nih, masya Allah. Telat nanti nih jadi setrap. Sampai 3 hari saya nggak diajari gara-gara telat ngaji sehari. Kan disuruh subuh-subuh besok salat di sini lo ya, siap entar insya Allah. Lo kok darurat pak? Muridnya itu tinggal 2, jadi 100 anak di rumah itu ngajinya di rumah. Terlalu di rumah belakang rumah saya kampung sana itu tinggal 2 ini saya dengan Ustaz Abdul Hakim ini, dari Prambon. Terus aku berharap kamu nanti yang isok melanjutkan dakwah ini. Jadi kalau aku nanti kembali ke daerah Gedangan sana, di sini sudah cukul. Aku berharap kamu meneruskan di Prambon, Kriya nanti kamu kembangkan. Aku sangat berharap. Insyaallah Ustaz Lumoten. Mari ngoten kok delot kok kon salat subuh ning guru telat. Jadi kesiangan itu loh, pas melilir adzan subuh, ya Allah telat. Akhirnya soal subuhnya deh, tampung saya. Habis soal subuh baru berangkat. Lah teman saya ini, ya telat sisa, ngeteh loh. Lalu kok bareng itu gak semayang. Akhirnya kita ketemu neng jalan. Akhirnya bareng-bareng berangkat ke rumah Ustaz, ke tempat kajian itu. Nah kita ketuk itu dijawab sama Ustaz. Assalamualaikum, salam. Belum baca Quran tuh di dalam itu. Enggak direken kita di luar itu. Di kongkon masuk ya enggak, kongkon mulai ya enggak gitu. Akhirnya kita diem kan, enggak berani berkutai kita. Diem di teras itu. Ini saatnya marah kayaknya ini. Akhirnya kita ucapkan salam lagi. 4 jam baru kita ucapkan salam lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sudah dijawab toh. Disuruh masuk enggak, suruh pulang enggak gitu. Itu ditinggal lagi belum merojaah hafalan gitu merojaah. Sampai 3 kali kan salam batasnya cuma 3. Akhirnya kita ucapkan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak direken, Pak. Akhirnya kita tunggu. Enggak berani pulang, kita juga enggak berani pulang kan. Kalau kita berharap memang ngaji, kita ingin belajar. Ya. 7:30 itu matahari terbit itu baru keluar beliau. Enggak keluar, dibuka aja pintunya. Libur gitu. Pulang itu saya nangis sama teman saya. Teman saya, aku nanti kutuk ini. Enggak temen disetrap kasih hukuman. Cek temen ngaji. Kalau saya enggak ngunur saja. Cara berpikirnya beda. Nah, dah begitu besoknya kita disiplin, Pak. Hari kedua kita langsung ngaji sudah biasa. Begitu masuk habis sholat subuh selesai, enggak direken, enggak diajak ngomong, enggak ada apa-apain. Dibiarkan saja gitu. Akhirnya kita baca Quran sendiri situ. 7:30 baru ngomong. Praih. Kita tetap belajar. Kita memang ingin belajar. Ya, Quran sudah kadung kita mulai senengi gitu. Ya, karena kita enggak pernah dapatkan jerone Quran ketika dibaca satu perkata, dua kata itu. Ya, luar biasa. Hari ketiga kita masuk dimarahi habis-habisan. Kamu niat ngaji apa enggak? Iya Ustaz. Wis tak bilangin salat subuh ning kene. Telat malah karo. Janjian tak mboten Ustaz, mboten. Gimana kamu akan jadi guru? Gimana kamu akan jadi dai? Kami akan mendidik. Kamu ingin memiliki santri yang disiplin. Kalau kamu kayak begini gitu. Wah, dimarah-marahi sudah kita. Nah, teman saya kira tak beti, ini namanya Abdul Hakim. Sering enggak bawa pulpen, tapi arep pinter. Nah, sampe nyok kudu muni enggak pulpen ku pinter roh. Sampe enggak bawa pulpen enggak pinter ya. Masyaallah. Lah, enggak bawa pensil, Pak. Kan kita menerjemahkan satu kata tadi Quran itu. Ngajinya begitu kita dulu. Setelah kata satu kata sudah diterangkan bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Pengasih, di jelentrehno pun selesai diringkes. Nah, kamu ulangi satu persatu, suruh ulangi. Suruh itu setelah nutup. Setelah tutup baca lagi. Diolah betul, dinecep noteng kepikiran itu. Sampai seperti itu sudah selesai baru diterangkan maknanya. Wis mau pulang tutup terangkan begitu. Dikono ngaji iki ngene. Dikai modal ngono. Al buyar. Langsung kirim stiker kabur. Iki berapa dai-dai yang nganggur niki. Ini kalau jenengan dikati bisa Pak, itu metode. Insyaallah bisa. Nah, ngoten niku teman saya ini enggak bawa pulpen gitu loh, Pak. Kamu kok gak nulis, kenapa? Ketinggalan, Ustaz gak punya pulpen. Gak, padahal di belakang Ustaz ini sak gelas sak jenenge pulpen itu. Kita ngelihat di belakangnya kok. Di bukti lemari itu kan ada tempat untuk pulpen gelas besar itu. Kelihatan pulpen. Ustaz gak punya pulpen. Gak duwe. Terus pokoknya gak sesuai, gak disiapkan, gak temen. Hukumnya begitu tak pokoknya. Makanya LDI itu gemblengannya luar biasa. Di LDI itu Pak, kalau ada keluarga 5, bapak, ibu, terus anak 3, masing-masing itu nyekel Bukhari situ-situ. Nah, kita kan berjamaah. Bukhari situ tidak bisa keluarga. Itu jarang dibuka, Yohan. LDI itu enggak. Satu orang, satu kitab. Saat keluarga 5, ya 5 kitab. Loh gitu. Itu ngaji jalannya. Kalau enggak ngaji enggak gimana kamu ngaji? Seperti itu. Ya, makanya mereka itu begitu mancep wis ndelok kita ini wis gak opo-opo ning ngoten. Maka diruwen enak betul kita. Diruwen enak betul. Apalagi doktrinnya itu sangat tajam. Saiki mono dak lembut. Nah, dulu tuh wah kasar betul. Ya, fatwanya itu, imamnya itu, amirnya itu, kalau anakmu nikah dapat selain LDI, mending ditiduri sama anjing, mending ditiduri sama babi. Itu fatwanya dari pusat itu. Saniki lembut saniki, walaupun tetap kita dianggap kafir. Jadi aku sih lembut. Ekstrim dulu itu, ekstrim betul. Tidak ada ceritanya orang LDI dapat orang luar, tidak akan berjalan, tidak akan mereka masuk atau kamu keluar gitu. Tawarannya cuma dua, mereka masuk atau kamu keluar. Tawarannya cuma dua, luar biasa kerasnya itu. Nah, kenapa kok aman? Bayar. Kenapa enggak dibubarkan? Karena bayar. Mau Indonesia kok. Indonesia. Terus ketok melek-melek salah, bayar selamat. Sampun ya. Ayo kita pelajari yang betul. Nah ini, jadi amal itu harus ada dua kata beliau. Yang pertama ikhlas lillah, masuk dalam kategori ikhlas. Saya ulangi, ini biar gak salah, karena ada beberapa kelompok mengartikan yang namanya ikhlas itu ndolek ridani Allah, duduk ndolek suwarga, duduk wedi karo neraka. Itu sekelompok umat ini ada yang memahami seperti itu dari kalangan sebagian sufi. Sebagian sufi. Jadi nek sampeyan sedekah kepingin pahala, salat kepingin pahala, iku durung ikhlas sendiri. Menurut sik cacat soalnya ana sing dikarep. Nek ikhlas betul itu lillahi taala sudah, karena Allah. Karena Allah. Nek Allah ridho kita masuk neraka, lebih baik kita masuk neraka. Loh begitu bahasanya itu. Kalau itu diridhoi oleh, jadi carut marut pemahamannya. Makanya perlu dijelaskan. Kategori ridho, kategori ikhlas, lillah, mencari ridho Allah itu meliputi apa saja? Satu, ya, mencari keridhoan Allah Taala. Yakni mencari keridhoannya. Allah ridho dengan amal ini. Iya, itu yang kita harapkan. Satu. Yang kedua, mengharap janjinya. Janji siapa? Allah, berarti karena Allah, gitu loh. Paham ini? Mencari janjinya berarti mencari pahalanya, mencari surganya. Bagi sebagian kaum sufi, itu gak boleh. Sebagian loh ya, sebagian mengatakan itu gak boleh, karena masih mengharap balasan. Gitu. Logikanya begini pak, nek sampean sodako, sholat kepingin surga, kepingin surga, gimana kalau anggap menciptakan surga? Logikanya begitu. Sampean puasa gara-gara takut neraka, gimana kalau Allah tidak membuat neraka? Berarti jenengan gak puasa. Begitu logikanya. Padahal Nabi sendiri berdoa minta diberi surga. Nabi sendiri berlindung kepada Allah dari azab neraka. Ini enggak dibahas oleh beliau. Logika begitu. Makanya termasuk ikhlas karena Allah itu mencari ridhonya, terus mencari apa? Janji-janjinya. Seperti kepengin mengharap pahala, boleh. Apa itu merusak ikhlas? Tidak, yang dikatakan ikhlas lillah itu mencari apa yang berhubungan dengan Allah. Apa yang berhubungan dengan mencari perhatian Allah, mencari persaksian dari Allah. Itu yang dikatakan ikhlas. Ya. Dan termasuk di dalamnya adalah untuk berlindung dari apa yang diancamkan oleh Allah. Untuk berlindung dan selamat dari apa yang diancamkan oleh Allah itu masuk ikhlas. Jadi empun salah pengertian. Pun itu ikhlas amal lillahi ta'ala. Yang kedua, agar amal ini menjadi amal yang ihsan, ahsanu amala, sebaik-baik amal, itu syarat yang kedua adalah muwafaqah atau muttaba'ah bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun itu persoalan yang kedua yang harus kita hindari. Amal yang dilakukan tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah. Yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim. Yang ketiga, maaf. Persoalan yang ketiga yang harus diperhatikan, harus diwaspadai. Harus diwaspadai adalah malun la yunfaqu fi sabilillah. Harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini hati-hati, waspada, perhatikan membelanjakan harta hanya untuk kesenangan, walaupun itu halal. Hati-hati. Ya. walaupun itu mubah. Seperti membuat kolam, boleh apa enggak? Kolam hiasan, boleh apa enggak? Boleh. Persoalannya sudah diinfakkan belum hartanya tadi? Membuat taman, boleh apa enggak? Membuat pancuran, boleh apa enggak? Boleh-boleh aja. Catatannya sudah diinfakkan apa belum? Aja digawe seneng, seneng. Itu mubah, Pak. Cuma khawatirnya nanti jadi ada dua perkara antara mubadir dengan apa? Menghamburkan harta. Kita khawatirnya di sana. Ya, kan ada larangan dua. Israf takdir. Masih ingat pelajaran itu? Israf atau tabdir. Israf itu menghamburkan harta. Coba apa perbedaan antara israf dengan tabdir? Bedanya israf wala tusrifu kulu wasrobu wala tasrofu, makanlah, minumlah, namun jangan berlebih apa berlebih-lebihan. Tusrifu wala tusrifu. Buat perhatikan, ada dua hal ini berkaitan dengan harta. Pertama, israf. Israf itu dalilnya di surat Al-A'raf surat 7 ayat 30 berapa bagus? 31. Surat 7 ayat berapa? 31. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya. Tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, itu. Ya, itu namanya israf. Apa israf? Berlebih-lebihan. Jangan berlebih. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Nah, itu sering kita langgar itu. Terutama kalau Ramadan itu mestinya kita itu minim makanan. Justru malah sebaliknya. Rumah-rumah kaum muslimin, masjid-masjid kaum muslimin di bulan Ramadan. Hah? Kuali saja ini. Terus kadung. Kadung berlanjut ini. Itu israf namanya. Mari kita simak nanti. Kemudian adapun mubadir, adapun takdir. Yang namanya mubadir itu apa? Surat 17. Surat 17 ayat 26 27. Surat 17 ayat 26 27. Itu mubadir. Silakan. Juga kepada orang miskin untuk orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu kabur-kaburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu setimpal kepada Tuhannya. Perhatikan ini, kalau digabung dengan israf tadi, berikut penjelasan itu. Kalau diartikan secara apa harokat begini, itu hampir tidak ada perbedaan. Ya, mari kita simak penjelasan para ulama. Imam Ibnu Abidin menjelaskan yang mana israf, yang namanya israf adalah sorfin asyai' fima yang bagi zaidan ala ma yang bagi, menggunakan harta untuk sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang benar, namun melebihi batas yang dibenarkan. Itu namanya israf, menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan. Nah, ini terutama ibu-ibu sering kena ini. Belanja datang ke minimarket atau ke tempat-tempat pembelanjaan itu. Kebutuhannya itu dia hanya butuh dua kantong. Ada promo murah. Yang rencana tadi butuh dua kantong, akibatnya halo? Kantong-kantong. Oh, itu nanti kita bagi-bagikan Ustaz. Alhamdulillah kalau begitu. Enggak jadi, Bu. Ibu selamat insyaallah. Itu namanya israf. Menyalurkan harta di jalan yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan. Jelas nih? Bon, itu israf namanya. Sedangkan takdir mubadir adalah sorful syai' fima la yambaghi, menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Insyaallah, itu namanya takdir. Dalam betul karo selama ini pemahaman kita selama ini takdir ini kenapa? Kok berlebih-lebihan nane israf. Jadi yang namanya takdir itu menggunakan harta kepada jalan yang tidak benar, walaupun cuma sedikit. Di jalan yang enggak benar itu namanya takdir. Ya, seperti bapak sedekah jariah kepada bidu wanita itu. Itu namanya takdir. Walaupun cuma 20.000. Takdir. Dan biduannya malas kalau menerima 20.000. Afdalu sedekah al-hamra, yang merah. Gitu. Insyaallah. Bon. Itu perbedaan apa? Israf dan bon. Kembali kepada materi. Harta yang tidak diinfakkan itu akan menjadi soal yang besar dan itu harus dihindari. Setiap kita dapat rezeki langsung berpikir pada surat Al-Isra' tadi. Ya. Makanya di ayat itu didahului dengan hak. Di surat Al-Isra' didahului dengan kalimat apa? Hak wa atidzal qurba. Berikan kepada orang yang punya hubungan kerabat, kepada karibmu, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, apa haqqahu, haknya mereka. Jadi setiap kali bapak dapat gaji, yang terfikir di benak kita pertama haqqahu. Ojo warung makan, ojo tempat wisata, ojo tempat belanja. Di benak kita begitu dapat rezeki, apa yang nomor satu disimpan? Haqqahu, haknya mereka. Itu nanti harta mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, saya tambah lagi satu perkara yang keempat yang harus diwaspadai seorang muslim. Yang keempat adalah qalbun khal min mahabbatillah. Qalbun khalin min mahabbatillah, hati yang kosong dari mencintai Allah. Hati yang kosong dari mencintai Allah. Tanda-tanda orang yang mencintai Allah diantaranya dia menikmati ibadah saat sendirian bersama Allah. Dia berkhidmat saat sendirian bersama dengan Allah. Hatinya tumakninah, hatinya tawadhu, hatinya lembut karena dipimpin oleh rasa mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati-hatinya orang-orang yang cinta kepada Allah. Salatnya di rumah begitu tenang dan menakjubkan. Bacaan Qur'annya di tengah rumah ini begitu menakjubkan. Dzikirnya di tengah rumah begitu menakjubkan. Jadi rumah itu udaranya itu seger banget. Ketika di dalam rumah itu dihuni oleh orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah. Ya. Seperti ada kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, apa? Salatnya orang yang jatuh cinta. Ini jangan salah paham jemaah. Ada kitab yang sangat bagus ditulis oleh beliau, namanya Raudatul Muhibbin. Raudatul Muhibbin, taman-taman orang jatuh cinta. Itu saya mulai dengar kitab itu dulu awal-awal kajian di tahun 97. 97 kita sudah mulai kenal ramai teman-teman remaja. Itu kitab bagus, apa Raudatul Muhibbin. Dikira pacaran. Tiba itu untuk Raudatul taman-taman orang jatuh. Kita menggambarkan kayak apa, ternyata subhanallah. Jadi nikmatnya ngaji, nikmatnya baca Quran, nikmatnya sendirian zikir di rumah, itu emang petal nih gue, emang kenapa jatuh cinta gimana? Zikirnya orang-orang yang jatuh cinta, tilawahnya orang-orang jatuh cinta. Jadi eman, katanya medot niku eman. Nanti kalau sudah sholat masuk ke sana, sujud itu ingin, gak ingin bangun kalau bisa. Itu tanda-tanda kita sudah mulai jatuh cinta kepada Allah SWT. Dan itu nanti pengaruhnya kepada cara berpikir, pengaruhnya kepada setiap ada masalah. Itu pengaruhnya sangat kuat. Itu pengaruhnya sangat kuat. Nah bagi bapak-bapak yang masih gampang ngapung, si gampang ngamuan, gampang bengok-bengok, evaluasi. Hati kita sudah tumbuhkan cinta kepada Allah. Kalau ada, itu bukan sifat-sifat orang yang sedang jatuh cinta. Bukan, sikapnya jatuh cinta itu penuh dengan kelembutan. Ketegasan itu tetap, tapi tidak keluar dari kelembutan. Jangan diartikan tegas itu mesti keras, tegas itu mesti kasar. Sampean keliru tafsire. Jelas, jelas. Kita selama ini selalu mengatakan kudu tegas, meja pecah. Kudu tegas, piring remuk. Iki tegas sama dari sapa sampean iku? Ngambil dari mana ilmu itu? Tegas itu seperti Rasul. Lihat Nabi itu, anak kecil makan bersama Rasulullah. Tiba-tiba nyelonong. Tahu nyelonong? Tangannya mengambil makanan yang ada di hadapan orang lain. Sama Nabi gak dibilang, anak kecil loh ini. Begitu anak ini mau nyentuh makanan itu, tangan anak ini disentuh oleh Nabi dulu. Dicekel tangannya. Ayo. Ya gulam, anak kecil, kul, kul mayalik, makanlah yang paling dekat. Sing cedhak awakmu iku itu makanan. Aja sing ado. Ado. Ngono. Yang kedua, wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Dan yang ketiga kata Nabi, wasamillah, dan bacalah nama Allah. Satu kesalahan berapa nasihat? Itu tegas. Wa anak kecil tetap dicegat aja sampai keliru perbuatannya. Ku jenenge tegas, bukan iki cukup apa itu tegas iki. Iki preman ini. Apa saja sampai keliru sampean. Kadang-kadang bapak kudu tegas. Tegas itu enggak harus kasar. Jelas, seperti ibu nanya, Ustadz, boleh enggak seorang wanita keluar rumah sebentar, Ustadz, ngambil kerudung di depan, karena ambil anduk mau mandi, anduknya di teras, gitu loh, di teras. Lah kita ngambil, kalau enggak kerudung kesuwen, akhirnya diludung, gitu loh. Meniku tulisannya, ya, tulisannya, celput mengenutoh. Ngerti celput? Tapi juga kudu seret wis balik ngono lho. Iku hukumnya gimana Ustaz? Apa tetap harus nutup aurat? Ya iya Bu. Wong dilu kok Ustaz, jangan ngene. Nek dilu sak nyukan bahasa bahasa gitu dipakai. Sak nyukan, sak celputan. Ya, tulis itu semua. Ya tetap Ibu enggak boleh. Masuk sak nyukan. Wong dolek kesuwan gitu lho. Kadang-kadang ngambil sayur sing sudah dicantolkan gitu lho. Nah itu boleh enggak sak nyukan? Gini loh Bu, boleh, nek kami minta kepingin dibolehkan, ya tak bolehkan. Boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Perumahan khusus wanita. Perumahan ini khusus wanita. Yo, enggak ono, berarti enggak boleh. Gitu loh. Sampeyan enggak jamin tak, ketika jenengan keluar tuh enggak ada orang lewat mendadak. Nah, ndolek kudung kesuwen, timbo kan enggak apa-apa. Iya kan? Enggak apa-apa. Enggak harus pakai kru. Kursi penting rambut sampean niku mboten ketinggal, ngoten lho. Ambek timbo, ambek wajan kan enggak masalah digajok itu. Ya sing penting rambut itu enggak boleh. Hukumnya rambut panjenengan itu sudah balik apa belum? Nek turun balik enggak apa-apa. Metu ning lapangan kono lho apa-apa sampean. Nek sampean turun balik, enggak ngerti ku wajib. Nah nek wajib niku sak lembar niku enggak boleh kelihatan sak lembar tuh. Selai rambut Anda enggak boleh kelihatan laki-laki lain. Lah bisa jamin ta itu sing jenenge sak nyukan, sak celeputan, sak sredrengan niku mang lho. Jamin ta enggak ada orang lewat gitu loh. Ini kan perlu di, nah itu namanya tegas mirip, gak boleh, gak haram, gak harus begitu, gak boleh Bu. Sama dengan anak, enak mandi nak, sudah waktunya sore, engkau disek, sudah sampe cekel, mainannya sampe ring, ketika main, warna teriak-teriak, lu sudah teriak, dia gak apa-apa, masuk sana, wah lu nakal, ya nakal, itu namanya tegas. Memegang prinsip gak harus kasar, gak harus keras, dipahami itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai poin berapa tadi? 4. Hati yang kosong dari cinta kepada Allah, hindari, waspadai, dan simak apa betul hati kita sudah mencintai Allah, apa betul hati kita sudah mencintai Quran, apa betul kita sudah mencintai ibadah. Kalau sudah, mestinya panjenengan dengan saya menjadi hamba-hamba yang adem ayem. Gak ada orang yang paling adem pikirannya kecuali orang-orang yang diliputi dengan rasa cinta. Buktikan, tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, ini baru nasihat yang ke berapa? 4. Nasihat yang kelima. Sampai selanjutnya nanti insyaallah akan kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Karena kami tadi malam saya buka-buka kitab ini kok menarik untuk disampaikan. Ada kesalahan-kesalahan yang kita enggak sadar. Ada kesalahan-kesalahan yang kita enggak sadar. Kekeliruan-keliruan yang sangat tidak kita sadar karena halus sifatnya. Ini perlu untuk kita ketahui. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.